بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. باب لعن الله، اللهم لعنت من لعن والديه، seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. قال حدثنا عمرو بن مرزوق، عمرو بن مرزوق الباهلي، ثقة الباهلي، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي إمام، عن القاسم ابن أبي بزة ثقة أيضا، عن أبي الطفيل، أبو الطفيل نمني عامر ابن واثلة، أبو الطفيل نمني عامر ابن واثلة صحابي جليل termasuk sahabat Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال، beliau menceritakan: Su'ila Aliyun, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya: Hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi syai'? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah mengkhususkan untuk kalian? Kalian di sini kembalinya kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Apakah Rasulullah SAW pernah mengkhususkan untuk kalian bisyai' dengan sesuatu? Lam yakhussa bihin nasa kafah, sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua orang. Ini pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sesuatu yang khusus untuk kalian, ilmu khusus untuk kalian yang tidak diketahui oleh semua orang. Ini pertanyaannya. Fala, beliau mengatakan, ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah mengkhususkan untuk kami atau mengkhususkan kami dengan sesuatu pun. Lam yakhussa bihi an-nas, sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya umat manusia yang lainnya. Tidak pernah itu. Illa, kecuali ma fi qirabi sayfi, yang ada di sarung pedangku ini. Kecuali yang ada di sarung pedangku ini. Thumma akhraja sahifah. Kemudian beliau, ini sahabat Ali bin Abi Thalib, mengeluarkan selembar kertas sahifah dari sarung pedangnya itu. Faidha fiha maktubun. Tiba-tiba dalam mushaf, dalam sahifah itu, dalam lembaran tersebut tertulis kalimat-kalimat ini tadi. Ini kalimat-kalimat yang didengarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya ini saya riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya la'anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man saraqa manaral ardi, semoga Allah melaknat orang yang mencuri tanda-tanda tanah. Manar itu tanda-tanda tanah. Ada lagi yang mengatakan manar al-ardi ialah penunjuk-penunjuk jalan. Dua makna ya, kawan. Paham kan? Kalau penunjuk jalan di zaman sekarang ini namanya rambu-rambu lalu lintas. Yang ke arah kiri, ini ke arah kanan, ini ke arah Madiun, ini ke arah Ngawi, ini ke arah Solo, ini ke arah Jogja. Ada manarul ard. Ada lagi yang mengatakan pembatas tanah. Tamam. Tanahnya punya dia segini sampai segini. Ini kaplingannya dia. Ini kaplingannya orang, kaplingannya orang. Nyuri dia. Pindah sedikit. Ya, lumayan. Satu jengkal, dua jengkal, tambahi lagi. Yang ini jengkal, tambahi lagi. Singkatnya cuma segini, segini. Nah, mana ada tandanya? Orang mau marah-marah. Apa mau marah-marah? Ini lihat nih, tanah jelas. Nah, patoknya jelas. Allah Allah. Ada dua makna. La'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhtitha. Dan Allah, semoga Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhdith. Dibaca muhdith, dibaca muhdad. Muhdith dengan mengkasur dal, muhdithun. Dibaca lagi dengan menfathat dalnya, muhdath. Kalau dengan mengkasur dalnya, muhdith. Berarti artinya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menaungi, yang membela, yang menjaga para perusak-perusak yang ada di muka bumi ini. Tamam? Muhdits ada yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Seperti orang yang bertindak kriminal, dia melindunginya. Ini terkenal laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham ini? Ada orang yang maling. Asli maling ini orang ini. Semuanya orang tahu maling ada. Kejar sama masyarakat, kemudian dia lindungi, disembunyikan sama dia. Hada mal'un hada. Orang yang menyembunyikan ini namanya mal'un, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada muhdith. Adapun kalau dibaca muhdats dengan memfathah dal, artinya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi kebid'ahan. Muhdats, muhdatsat, sesuatu yang baru, yakni bid'ah. Sehingga artinya semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melindungi kebid'ahan dan ahlil bid'ah. Gitu maksudnya. Paham? Ada dua riwayat dengan dua bacaan. Hadis ini kana bi tinasakumullah dengan sanadnya Al-Bukhari thiqah. Sahih. Dengan sanadnya Al-Bukhari sahih. Dan hadis ini kana bi tinasakumullah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Tamam, sehingga sahih. Hadis ini kana bi tinasakumullah sesuai dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pembahasannya ialah semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Diambil dari lafaz hadis la'anallahu man la'ana walidayh. Maknanya apa ya, ikhwan? Mungkin tidak terbayang dalam benak kita, bagaimana kok ada seorang anak melaknat orang tuanya. Kalau sekarang ini wake. Gambarannya dia mencela seseorang mencela dia. Dibalik dikit. Orang tadi mencela bapaknya. Siapun mencela bapaknya orang tadi. Orang tadi mencela ibunya. Dia tidak mau kalah, dicela juga ibunya orang tadi. Ah, demikian apa namanya riwayat lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya seorang anak melaknat orang tuanya. Hal ini ikhwan satu gambaran sungguhnya. Jadi paham ini ya? Sehingga pengertian Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya ialah satu gambarannya ketika dia lagi ribut, lagi cekcok sama orang lain. Nah, si A, si B lagi cekcok, ribut, rame, tongkar, masing-masing saling menghina. Si A menghina si B. Apa kamu begini, begini, begini, sebutkan kejadian dia. Si B apa kamu begini, begini, begini. Bapak ibunya kecantol. Hada si A ini pada dasarnya dengan perbuatan dia ini dia telah melaknat kedua orang tua sendiri. Wasi B juga demikian pada dasarnya dia telah melaknat kedua orang tuanya sendiri. Sebab dia telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang lain itu melaknat kedua orang tuanya. Paham? Hadza haram ma yajuz. Paham ya? Terlebih lagi. Ada satu kabar. Terlebih lagi ya, Ikhwan. Terlebih lagi kalau orang ini langsung melaknat orang tuanya. Ngomong sama bapaknya atau sama ibunya dengan kata-kata laknat. Nah, itu tambah parah lagi. Kalau tadi kan tidak langsung cekcok sama orang. Saking rame, saking serunya, bapaknya gitu. Bapak ibunya kecantol. Itu mungkin terus itu. Mbahmu, nenekmu, pamanmu. Lari itu. Al-Muhim. Agar, apalagi kalau dia langsung melaknat kedua orang tuanya. Allahumma musta'an. Maka orang seperti ini, fanafitina azakumullah, juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa besar. Paham? Sebab dalam riwayat ini diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu di antara ciri-ciri dosa besar ialah kalau dosa tadi diancam dengan laknat dari Allah atau laknat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dosa ini dosa besar, bukan dosa yang sembarangan. Lebih besar lagi ya ikhwan, sebab yang dia laknat ialah kedua orang tua sendiri. Paham? Kedua orang tua sendiri. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa katsir ikhwan. Banyak terjadi di kalangan anak-anak kaum muslimin yang sangat jauh dari bimbingan agamanya. Mereka dengan mudahnya, dengan ringannya keluar dari mulutnya dia, dari lesan dia ini, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang enggak sedap, bahkan ucapan-ucapan laknat, ucapan sumpah serapai lahir yang ditujukan kepada orang tuanya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dosa besar, dosa besar ya. Tamam? Sehingga tidak sepantasnya dan wajib atas setiap kaum muslimin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang seperti ini yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengertian laknat ialah al-tardu wal-ib'ad an rahmatillah. Al-tardu wal-ib'ad an rahmatillah, yani diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Paham ya? Sehingga pengertian Allah melaknat si fulan yang berbuat demikian, itu maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dia, mengusir orang tadi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak merahmatinya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naam ikhwan. Wa kadza yang disebutkan dalam hadis ini, ada empat amalan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang, ada empat orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini. Yang pertama, yang tadi itu, seseorang yang melaknat kedua orang tuanya, baik melaknat dua-duanya, atau melaknat ayahnya, atau melaknat ibunya, sama saja. Yang kedua, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza mal'un. Di samping juga termasuk syirik, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik ya ikhwan. Sebab adzabah, menyembelih hewan itu ialah qurbatun ilallah, itu merupakan qurbah, taqarrub, mendekatkan diri, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk ditafsirkan oleh para mufassirin di antaranya ialah dzabh. Sesungguhnya salatku, sembelianku, hidupku dan matiku itu semuanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam bab-bab ini. Ada huwa. Ibadah ya kawan. Sehingga kalau kemudian sembelian tadi diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Paham? Sehingga dia terkena dosa syirik. Plus hadza la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengertian selain Allah itu umum. Siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia itu menyembelih untuk diperuntukkan malaikat, ya kan, dia nyembelih kambing dipersembahkan untuk malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ada ma'un, terlaknat dia. Atau dipersembahkan untuk seorang nabi, saya mau nyembelih kambing nih. Saya persembahkan untuk Hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya persembahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada syirik wa mal'un pelakunya, terlaknat pelakunya. Atau dia mempersembahkan sembelian tadi untuk para wali-wali. Misalkan, baik walinya sudah mati atau walinya masih hidup. Misalkan saya mau nyembelih ayam, saya peruntukkan untuk atau saya persembahkan untuk Mbah Yai Bulan. Masih hidup orangnya. Ada syirik. Atau yang sudah mati, saya peruntukkan untuk Wali Bulan. Saya peruntukkan untuk Sunan Ampel. Saya peruntukkan untuk Sunan Giri. Ada misalnya, ada syirik. Dan pelakunya mal'un, terlaknat dengan riwayat ini. Atau dia mempersembahkan sembelian tadi untuk kuburan-kuburan. Hadza aidan syirik, termasuk tindakan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan pelakunya terlaknat mal'un mal'un. Atau mempersembahkan sembeliannya untuk pohon-pohon keramat. Misalkan di daerahnya ada pohon beringin besar, paling besar di desa itu. Yang lainnya kecil-kecil, ini yang paling besar dan kelihatannya angker. Soalnya besar, daunnya lebat, ada angker. Apalagi tambah lagi dengan kisah-kisah yang dipalsukan, dongeng-dongeng yang dipalsukan. Konon ceritanya, katanya, ceritanya begini, begitu. Katanya ada yang pernah berusaha untuk menebang pohon tadi. Kerecin. Waduh, berarti memang pohon satu ini ada bau reksonya ini. Ada penghuninya, penunggunya ini. Ada lagi yang berusaha untuk menebangnya. Kualat dia. Kecelakaan, ditabrak mobil, mati. Lain. Akhirnya diyakini ada pohon yang keramat. Apalagi tambah lagi dengan dongeng-dongeng yang lainnya. Katanya pernah ada yang sakit, kemudian diambilkan daun beringin itu, dioles-oleskan pada orang tadi. Tamam, dengan baca apa atau baca apa, sembuh dia penyakitnya. Masya Allah, ini luar biasa beringin satu ini. Dikeramatkan. Walaikumsalam. Sehingga akhirnya dia pun mempersembahkan sembelihannya, nyembelih ayam atau nyembelih burung, hatta walaupun nyembelih lalat, dipersembahkan untuk beringin tadi. Ada syirkun, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya mal'un, dilaknat. Disebutkan dalam sebuah asar, bukan hadis ya, kawan. Asarnya Tariq bin Shihab. Asarnya Salman al-Farisi. Beliau mengisahkan bahwasanya ada zaman dahulu ya kawan, ada seorang raja. Rajanya ini jagoan syirik. Rajanya ini hobi syirik. Raja ini di wilayahnya ini ada patung berhala. Setiap orang yang melewati wilayahnya tidak boleh lewat, kecuali kalau dia mempersembahkan sesuatu untuk berhala tadi. Suatu hari ada dua orang laki-laki lewat ke tempat itu. Dekat, tidak boleh lewat. Kenapa? Tidak boleh lewat kecuali kalau kalian mempersembahkan sesuatu untuk berhala ini. Yang satunya, satu orang ya Ikhwan, dia mempersembahkan seekor lalat. Zubab. Ya, yang kan penting syarat supaya bisa lewat. Dia bilang yang penting apa saja pokoknya. Apa saja yang penting kamu mempersembahkan sesuatu untuk berhala tadi. Ya wis. Daripada beli kambing mahal, beli sapi yang mahal, boleh lalat. Jalatnya dapat satu, lalat dipersembahkan untuk berhala tadi. Selamat dia, silakan lewat. Finar di neraka orang ini, Ikhwan. Sebab jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seekor lalat, tidak boleh. Orang yang kedua, nolak. Tidak, saya tidak mau mempersembahkan apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh lewat dan dibunuh sama mereka. Masya Allah. Fil jannah ya, Ikhwan. Hakala. Apa ya, Ikhwan ya? Apapun yang dipersembahkan, kalau itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat atau nabi atau orang saleh atau wali atau kuburan atau pohon keramat, batu keramat atau yang semisalnya, itu semua termasuk syirkun billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik dan mal'un, dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang diberitakan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang kepengin laknat? Iya, monggo. Allahul musta'an. Wala kathir, banyak terjadi ya ikhwan. Sangat banyak terjadi, khususnya di Indonesia ini, wabil khusus lagi di kuburan-kuburannya. Kalau kamu melihat di kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu, kuburannya wali atau sunan atau yang semisalnya, melihat tidak hanya nyembelih, semuanya. Kepingin nyari pesugihan, datang ke kuburannya wali, Mbah Yai, saya sudah usaha setengah mati Mbah Yai, dengkulku sampai copot, boyokku sampai loro kabeh Mbah Yai. Gak sugi-sugi, Mbak Yai. Gimana ini, Mbak Yai? Saya minta pesugihan, Mbak Yai. Hasyir ke, Ikhwan. Oh, subhanallah. Yang namanya syaitan, Ikhwan. Luar biasa dia dalam menyesatkan benih agar. Bukan perkara yang mustahil kalau kemudian ada suara yang menjawab. Gak mustahil, Ikhwan. Gak mustahil. Terjadi. Kemudian tahu-tahu dari arah kuburan terdengar suara Mbak Yai yang tadi. Wahai anakku, kamu itu, ya pantas kalau kamu itu gak sugi-sugi, karena kamu tidak melalui persyaratan-persyaratan yang ada. Apa itu Mbak Yai? Iya kan, sama dadi wis. Dijawab sama seorang, gak ngerti siapa yang jawab. Taunya dia Mbak Yai yang jawab. Wah ini nih, alamat sugi. Apa Mbak Yai? Ya, kamu bisa jadi kaya dengan syarat setiap setahun sekali atau sebulan sekali kamu harus mempersembahkan seekor bocah, seorang bocah kepada kuburan saya ini. Atau oke. Wah, oke. Di Jawa Tengah namanya nyupang. Ya. Mana ya? Ada profesor. Namanya nyupang. Gitu. Akhirnya dia mau tidak mau kan persyaratan. Dia akhirnya berusaha untuk mencari bocah kecil di bawah umur dan seringkalinya bayi. Ayo. Bayinya orang tinggal sama ibunya. Set. Sembelih. Dilempar kemana begitu yang penting untuk persyaratan. Wah subhanallah ya ikhwan. Godaan setan lagi ya ikhwan. Langsung kaya mendadak. Tapi gak sehat kayanya itu. Dan biasanya kalau bintin asalkumullah orang seperti ini. Kalau sudah datang waktu dia harus mempersembahkan sesuatu kepada Mbah Yainya tadi. Yang udah mati tadi. Gak dapat. Itu sampai merelakan anaknya yang disikat. Nyata ini, wakil. Ini bukan dongeng ini. Nyata wakil, anaknya yang disikat. Daripada enggak anu. Sebab, katanya yang tersebar di kalangan orang-orang yang senang begini nih, Evan. Ini ada resikonya. Kalau pada waktunya kemudian dia tidak bisa mempersembahkan sesuatu kepada Mbah Yai tadi itu, dianya yang mati. Wah, repot urusannya. Daripada yang repot apa-apa, daripada dia yang mati, ya haruslah anak satu-satunya yang disikat. Hah, yang penting suki. Ada kathir. Apalagi yang namanya ngalah barokah. Waduh, tambah banyak lagi sudah. Apalagi yang namanya minta kesembuhan. Walah, walaupun harus membeli satu air segini dengan harga yang sangat mahal, dibeli sama dia. Ini air mujarab ini, barokah ini, bisa menyembuhkan segala macam penyakit ini. Airnya ini dulu ini pernah diminum sama Sunan Ampel ini. Nah, ini kalau kamu beli dan kamu minum, mujarab, barokah badan kamu, barokah hartamu, barokah anakmu, sembuh penyakitmu. Air segini dijual sampai 500.000, 1 juta. Banyune asin, sumur daerah pesisir ya, ngono kuwe. Apa-apa sih, nggak apa-apa sih, yang penting kan barokah, walaupun baunya itu kayak bau tambak, kayak gitu ya Allah, sambil merem-merem diminum begini. Hakal, wakil wala mawakil, apa? Dan dia rela walaupun dia harus makan tanah sekalipun. Dia meyakini tanahnya Mbah Yai ini, atau tanahnya Sunan Satu ini, kuburannya ini, tanah barokah ini. Karena barokah sudah dimakan semua, 1 piring, 2 piring makan, krik-krik-krik itu, es langsung tambah barokah lagi minum airnya, klik es barokah tambah barokah, barokahnya merokap. Allah Mustaan, wadah-wadah, nyata-nyata banyak Surabaya ada tempatnya. Allah Mustaan, hada mal'un, mal'un ya ikhwan. Pelakunya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh dalam kesyirikan. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Hada kathir. Kemudian yang berikutnya, la'anallahu man saraqa manaral ardi. Semoga Allah melaknat seseorang yang mencuri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ghayyara. La'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Itu lafadznya. Semoga Allah melaknat seseorang yang merubah, merubah tanda-tanda jalan atau tanda-tanda tanah. Dua makna. Untuk makna yang pertama, pengertian merubah atau mencuri atau mengambil tanda jalan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Sebab di waktu itu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu tidak ada di kayak di Indonesia ini. Jalannya kemudian ada rambu-rambunya, dilarang stop, dilarang parkir, ada belok kanan, belok kiri, plangnya menuju ke arah sini, Wonokromo, sini ke Ampel, sini ke Kenjeran, sini ke Gresik. Dulu enggak ada begitu itu. Apalagi Timur Tengah, sampai sekarang begitu ya, Pak. Sampai sekarang begitu. Padang pasir, nong, begitu. Kadang-kadang orang-orang yang biasa safar, biasa pergian, itu ngasih tanda. Dikasih tanda sedikit, arah begitu. Ini arah sini, ini arah sini. Tamam? Nah, kalau tanda tersebut diambil, Allahul Musta'an ya wailah, itu bisa tersesat. Tidak tahu kemana arahnya. Ya kemudian di Indonesia ini mending tersesat, mampir di warung sambil tanya-tanya, enak. Di zaman dahulu tidak ada seperti itu ya Pak. Yang ada padang pasir, blong, kayak begitu. Nah ya apa? Nah bayangkan, ya kalau kemudian dia membawa apa namanya bekal yang cukup banyak, kalau tidak, kesana kemari muter-muter padang pasir. Ya padang pasirnya, ya kalau cuma pendek begini, padang pasirnya luas, falat-falat. Nama apa? Namanya falatun dan arq. Sehingga orang-orang yang merubah, kalau merubah yang asalnya itu arahnya ke arah sini, dirubah ke arah sini. Ada merubah. Tamam? Hada mal'un. Dilaknati ikhwan, sebab ini mengakibatkan orang-orang yang berjalan kaki atau yang safar tersesat. Dan tidak jarang kalau kemudian dia mati kelaparan, mati kehausan dikarenakan tidak punya bekal. Paham? Yang mencurinya langsung diambil sama dia. Lumayan pulang sampai ini lumayan untuk apa namanya masak, apa namanya kubus lah, lumayan kayu. Ada mencuri, imam mencuri, wala merupa. Ada mal'un, ada mal'un, mal'un. Allahul musta'an. Wahai ikhwan, tidak hanya di zaman itu saja. Karena syariat itu tidak khusus untuk orang-orang terdahulu. Tetapi ini juga berlaku hatta zaman sekarang ini. Kalau ada pelang-pelang penunjuk arah begitu, yang riskan, kalau sampai hilang, orang bisa tersesat. Hadza mal'un juga, terlanat juga kalau orang tersebut merubahnya, merubah jalur arahnya, atau bahkan mengambilnya. Paham? Hadza huwa. Setahu saya ada ya, ada beberapa tempat begitu, yang tidak seramai di perkotaan. Wilayah-wilayah sepi begitu. Dan biasa dikasih penunjuk arah, biasanya di ujung jalan begitu. Ah, sini, ah, sini. Gitu aja, sepi dia, wilayah-wilayah sepi. Itu kalau diambil, orang bingung mau kemana ini, perempatan, jalannya sama-sama sempit. Lurus, ya sama, ke arah kanan, ya sama, ke arah kiri, ya sama, yang mana ini? Pelangnya diambil. Kalau ke arah kanan, ternyata tembusnya itu hutan belantara. Soro urusannya, macan tau disini. Apalagi yang luar Jawa itu, wah setengah mati. Hadza aidan mal'un. Al-muhim. Dengan makna yang pertama ini, siapa saja yang merubah-rubah rambu-rambu jalan atau mengambilnya, mencurinya, mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu menunjukkan dosa yang besar. Sebab merugikan dan mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Adapun makna yang kedua ialah merubah patokan-patokan tanah. Untuk yang satu ini tambah banyak lagi di zaman sekarang ini. Apalagi kalau urusannya tanah kapling. Atau ya memang tanah yang sebelahnya punya orang lain. Punya orang lain. Wah, khawatirannya banyak. Agak oleh kan? Ngaku-ngaku dia. Tanahnya dia cuma 5 meter lebarnya, panjangnya 10 meter. Kalau yang lainnya punya orang, ada punya orang. Sebelah sana punya orang, ada punya orang. Tanah dia segitu tok. Pas. Bangun rumah, kok gede rumahnya ini? Lebar sekali. Dari mana ini? Akhirnya yang tanah sebelahnya, dan sebelahnya, belakangnya, curiga. Ada apa dengan orang satu ini? Tanahnya cuma lebarnya 5 meter, panjangnya 10 meter, kok segede ini rumahnya ini? Diukur. Loh, Pak, ini menjadi 7 meter ini. Semeter ke arah sini, semeter ke arah sini. Ada lebarnya, panjangnya. Loh, Pak, panjangnya dua teman, Pak. 15 meter ya, juga ya kita teman Pak, burinya soalnya gak kaget tau. Mana? Enggak kok. Buktinya Pak, nah ini patoknya masih ada ini. Yang kenal pas bangun digeser, kini patoknya itu. Yang gak ada yang ngerti, ada patokannya. Ini yang masang demikian ini, petugas agraria ini, bukan saya ini. Dan ada saksinya semua ini. Gampang saja kalau kemudian dibagi di surat keterangannya angka 5 diganti angka 7, angka 10 angka 15. Gampang-gampang wae orang sekarang akale akeh. Hadza mal'un, mal'un, orang seperti ini ya, Pak. Merubah-rubah tanah tanah. Dia cuma punya 5 meter ngambil tanahnya orang. Jangankan 5 meter, jangankan 1 meter, satu jengkal mayajus. Mal'un ya, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa Sa'id bin Zaid dan yang lain-lainnya. Sahihain bahwasanya pernah Abu Salamah bin Abdul Rahman cekcok berselisih dengan seorang. Maka Abu Salamah ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mengadukan hal tersebut kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Abu Salamah, iyyaka wal arda." Wahai Abu Salamah, hati-hati kamu dengan yang namanya tanah ini. Sebab saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man zalama al-ardha shibran, shibran tuwiqahu fi sab'i aradin." Tuwiqahu atau tawwaqahu Allah taala yaum al-qiyamah sab'a aradin. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membolimi tanah satu jengkal saja. Agar sekian ya Pak. Begini. Membolimi punya orang. Segini punya orang. Ada kalau zaman sekarang ini. Parah. Satu meter apalagi di tengah kota. Mahal. Lumayan apa segini. Lumayan. Jengkal saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melilitkan atau akan membuat orang tadi dikalungi di lehernya itu pada tujuh bumi. Tujuh bumi itu dililitkan lehernya semuanya suruh mikul. Nanti dia melukai amat. Ada ancaman yang sangat keras dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang yang seperti ini. Ada ya Fan, dikatakan oleh para ulama dimaknakan secara zahirnya. Dimanakan secara zahirnya. Paham? Allahul musta'an. Fa'iyyakum wa'iyyakum wal-ard. Hati-hati ya ikhwan dengan urusan yang namanya tanah ini. Mending ngalah daripada kena laknat. Mending ngalah daripada kena laknat. Paham ya? Bisa ngalah lah. Enggak apa-apa lah tanah kita ini. Dizalimi sama orang sejengkal, dua jengkal. Lapas menipis sedikit lapas daripada kita apa namanya menambah-nambah begitu nggak tahu bagaimana patokannya, ternyata kita membalimi orang lain. Wa mal'un, Allahul musta'an. Jadi kalau mitin asyakumullah, biasanya contoh aja biasanya ya ikhwan, sering terjadi kalau di sebuah desa tanah negara dari pihak perangkat desa ini melalui pemerintah ingin menjual tanah negara untuk orang-orang yang nggak mampu dengan harga murah umumnya. Nah, jika dipatok-patok sama pemerintah, nih sampai sini, wajar, begitu. Dengan harga yang miring, di desa-desa mungkin 5 panjangnya 12, cuma 5 juta, gak banyak-banyak. Atau 3 juta, tujuannya untuk orang yang gak mampu. Jadi hewan biasanya dari petugas agraria yang belum mengecek. Ini cuma sekedar lihat patokannya perangkat desa. Umumnya hewan fitnah, assalamualaikumullah. Orang-orang yang memang niatnya jahat. Main daudin, orang ini gak punya agama. Bukan berarti mengkafirkan. Ya, ini orang yang tipis agamanya. Kalau bangun rumah ya, Pak. Umumnya. Itu dipindah. Atau juga, pas seperti punya dia. Karena cuma segitu kecil. Umumnya, untuk yang namanya kamar mandi gak dapat. Biasanya. Paham? Begitu. Nah, biasanya dia merengek-rengek sama tangganya yang juga bangun. "Mak, tolong, rumah saya sempit loh ini. Enggak sedikit anak, udah mendingan 1 meter kali 2 meter. 1 meter ini segini, ini 2 meter untuk kamar mandi saya ini loh. Kasihan, masa rumah enggak ada kamar mandinya. Mandi di mana?" Awalnya begitu, pinjam. Nanti kalau saya sudah punya tanah lagi, atau saya punya uang, tak kembalikan, wis. Ya, orang desa biasa, ya, gampang. Paham? bangun WC sama dia. Begitu datang petugas agraria ingin mengecek tanahnya masing-masing, patoknya dia pindah ke belakang. Plek. Sebab dari pihak petugas mau dibikin sertifikat resmi. Sudah, enggak ngerti petugasnya ini. Orang jahil sudah memindah. Lumayan dapat tambahan 1 meter. Lumayan deh. Plek. Apa lihat, Pak? Dilihat. Oh ya betul ini ya, boleh satu resmi. Resmi tugas. Begitu orang tadi yang punya tadi itu mau bangun dan semisalnya, loh kok tanah kita kok semakin sedikit ini kemana nih? Udah bilang, oh tanah kamu tuh diambil sama orang tadi itu loh, yang untuk kamar mandinya, yang untuk WC-nya itu. Datang dia betul, mana? Saya gak pernah ngambil begitu. Loh buktinya apa? Nih, sertifikat saya resmi dari petugas agraria. Lihat ini, ada keterangannya patokannya dari sini sampai sini sampai sini sampai sini. Betul kan rumah saya ini? Ya sudah, ada sertifikat seperti itu. Ia nggak bisa berbuat apa-apa orang yang satu lagi ini. Secara hukum dia kalah. Iya dah. Mau diapa-apa no? Dia kalah. Dia resmi sertifikat dari petugasnya. Mau diapakan? Tambahan. Asli loh pak. Asli. Belum ada tambahan aja lagi. Asli. Allahul Musta'an. Wah kata ikhwan, banyak sekali contoh-contoh kasus orang-orang yang demikian ini. Dan itu ikhwan, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya mal'un. Allahul Musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Apalagi yang pertama ya, Pak. Ngeri sudah. Makanya hati-hati. Intabihu untuk yang namanya tamak. Dan yang terakhir ialah la'anallahu man awa muhditha. Semoga Allah melaknat seseorang yang melindungi muhdith dengan kasrah, yakni orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Seperti dia ini membela orang-orang yang bertindak kriminalitas, dibela sama dia. Hadza mal'un. Ya, misalkan ada segerombolan preman membuat kerusakan di sebuah tempat tanpa sebab, tanpa apa, kemudian dia ngamuk-ngamuk, premannya ini menghancurkan ini, menghancurkan itu, ila akhir dilarang sama seorang apa ini, bela dia seseorang lain, bela perbuatan preman tadi. Hadza mal'un, masuk dalam bab ini. Awa muhditha. Atau dia melindunginya. Dan yang sekarang ini, fanafitina azakumullah, umumnya pengacara. Menjadi pengacaranya untuk melindungi preman-preman tadi dari jeratan hukum. Masuk ke sini. Hada awa muhditha. Sebab dia berusaha untuk menyelamatkan preman-preman tadi yang bikin kerusakan dari jeratan hukum. Kena orang seperti ini masuk dalam riwayat ini. Mal'un. Atau ini orang sesungguhnya oleh pemerintah sudah dihukum. Hukum kisos. Ada misalnya orang ini menghalang-halanginya, berusaha untuk dihalang-halangi sama dia. Hadza awa muhditha. Masuk juga dalam bab ini. Mal'un orang ini. Terlaknat ya ikhwan. Ada kehiran lah ikhwan. Banyak terjadinya ikhwan. Banyak ikhwan. Banyak apa banyak? Banyak seperti ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Dan ini ikhwan abidina azakumullah. Sifatnya umum. Semuanya menggunakan man. Baik yang berbuat demikian laki-laki atau perempuan. Tamam? Allahul Musta'an. Baik yang berbuat demikian masyarakat ataupun pemerintah. Semuanya kena. Man itu lafadznya umum. Wahagalah untuk yang melindungi perusak-perusak ini. Umumnya apa? Baik yang melindungi tersebut laki-laki atau perempuan. Baik yang melindunginya itu ialah masyarakat ataupun pemerintah. Hadza mal'un. Kecuali kalau penguasa tadi itu melindungi orang ini bukan untuk membebaskan dia dari hukuman, tetapi jangan sampai dihakimi sama massa. Labas. Cegah untuk kemudian dihukum dengan hukum-hukum yang syar'i. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Hadza muhdits. Membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga siapa saja yang membela atau yang melindungi atau yang menaungi, siapa saja yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dia mal'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan bacaan muhdatsa, muhdats, ini berarti Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menaungi melindungi kebid'ahan. Waduh, amma hadza, teramat sangat banyak contoh-contoh kasusnya ini. Kebid'ahan atau ahlul bid'ah. Oh, pelakunya atau bid'ahnya. Amma hadza banyak melindungi kebid'ahan dengan sebuah yayasan. Melindungi kebid'ahan dengan sebuah partai. Ada isi misalnya. Ada semuanya mal'un, mal'un, ada mal'un. Tamam? Atau ada sebagian kaum muslimin membuat kebid'ahan-kebid'ahan dalam agama ini. Membuat acara-acara bid'ah dilindungi. Mal'un, mal'un, hadza yang melindunginya ini. Semua apa lagi? Nasnya Rasul. La'anallahu man awah muhdatha. Dengan bacaan muhdatha. Atau melindungi ahlul bid'ah. Pengacara yang naik odwai. Hadza mubtadi' dhal. Ahlul bid'ah yang menyesatkan umat. Membuat keresahan di tengah-tengah umat dengan pemikirannya yang nyeleneh. Hah? Gembar-gembur ke sana kemari supaya kaum muslimin salatnya itu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ada bid'ah baru dari Malang ada. Eh? Enggak ada di zaman dahulu. Oh iya kan? Illa di zaman sekarang ini di Indonesia lagi. Wes nama Indonesia ini. Oh subhanallah mubtadi hadza. Samati ngotot hadza. Dibela. Maka hati-hati, pengacara itu hati-hati loh. Jangan sembarangan ngurusi urusannya orang. Kemudian dia berusaha menjadi penguasa hukumnya orang ini. Menyelamatkan dia dari jeratan-jeratan hukumnya penguasa yang berusaha untuk hukum dia dikarenakan melakukan tindakan yang merusakkan agama, menistakan agama. Dilindungi sama dia. Ila akhiri, setengah mati dia. Mal'un, hati-hati kamu tuh. Mal'un, mal'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, contohnya banyak ya, kawan. Hadza kathir, kathir contohnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadza ya, kawan, 4 jenis orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan. Mumpung saya belum lupa. Saya ingatkan. Ketika kita membaca riwayat seperti ini, la'anallah, la'anallah, la'anallah, semoga Allah melaknat, melaknat, melaknat, melaknat. Ingat ya kawan, ini laknat untuk hukum secara umum. Paham ya? Hukum secara umum. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia mal'un. Boleh. Barang siapa yang merubah-rubah rambu jalan, maka dia mal'un, terlaknat. Boleh. Barang siapa yang melindungi ahlil bid'ah, maka dia terlaknat. Boleh. Umum. Adapun untuk ta'yin, menfonis orang tertentu dengan laknat, hadza ma yajuz, tidak diperkenankan oleh para ulama. Faham ini ya? Faham ini? Misalkan kita melihat seseorang, ini orang ini satu luar biasa ini. Mesti setiap pelaku bid'ah dilindungi sama dia. Langsung kamu mengatakan fulan bin fulan la'anallah. Semoga Allah. Tidak boleh ya Irwan. Sebab ini sudah vonis. Untuk memvonis langsung orangnya fulan bin fulan, langsung tunjuk hidungnya, tunjuk namanya, la'anallah. Semoga Allah melarang dia. Hadza ma yajuz, tidak diperkenankan ya Irwan. Jangankan kaum muslimin, melaknat orang-orang kafir yang masih hidup. Yang masih hidup. Ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Khilaf di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Melaknat orang kafir yang masih hidup. Hah? Melihat memang pimpinannya Amerika Jus Bus Cilik. Beli. Langsung kemudian ngomong. La'anallah. Dengan ta'in. Boleh atau tidak. Itu dikhilafkan oleh para ulama. Hah? Ada yang membolehkan. Ada yang melarangnya. Orang kafir. Apalagi yang muslim. Ada pun orang kafir yang telah mati. Mata kafirah. Mati dalam keadaan dia kafir. Maka diperbolehkan untuk melaknatnya. Dan khususnya ya ikhwan yang dilaknat. Ialah orang-orang kafir yang memang membuat kerusakan di muka bumi ini. Hah? Iblis. La'anahullah. Ya juz. Fir'aun. La'anahullah. Boleh. Abu Jahl. La'anahullah. Boleh. Sebab dia mati kafir, maka diperbolehkan demikian. Faham insyaAllah ya? Ini diwanti-wanti sangat, jangan sampai kalian kemudian semata-mata mendengar, atau melihat, atau membaca riwayat yang seperti ini, kemudian gampang melaknat orang dengan vonis. Lah, haram-haram, ayat itu saya. Tidak diperkenankan sangat oleh para ulama untuk menvonis. Hah? Paham ya? Kecuali kalau memang orang tersebut terpenuhi syarat-syarat untuk divonis. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Riwayat ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita terakhir bahwasanya ahlul bait, baik itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau Hasan atau Husain, ada yang misalnya orang sinting, sinting. Mau tak bacakan tak Evan? Ada orang sinting Evan. Ada kesintingan baru. Apa yang kan? Si ya. Ini ada kelompok baru. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kirimkan kalimat ini ke 12 orang yang kamu anggap baik di hidupmu. Posisi keuangan kamu akan membaik dan dibuktikan dalam 12 jam. Kamu harus percayakan keajaiban bulan Rajab. Sampai Ramadan. Hah, bulan. Hah? Ada. Ada stres baru. Ada. Ah, bulan. Ayo. Iya ini. Hah? Jawab apa yang ini mau jadi? Orang-orang kiri. Orang-orang kiri. Orang-orang yang apa namanya, ingin memperbaiki ekonominya masyarakat dengan cara bid'ah kayak gini. Enak teman lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dikirimkan ke 12 orang. Dalam 12 jam keuangan kamu membaik. Cenak itu. Rezeki tangannya orang hada. Hadallahul musta'an, Allahul musta'an. Sesedono. Dunyo. Baik, ikhwan. Riwayat ini kana bitina azakumullah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah mengkhususkan ahlul bait, baik itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau Hasan atau Husain, dengan sesuatu yang khusus yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Tidak ada. Dengan ucapan dari tokoh ahlul bait sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tidak ada. Yang ada ialah riwayat Ali bin Abi Thalib yang didengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kathir, enggak cuma Ali saja, yang lain juga banyak. Ini semuanya hadirin azakumullah membantah pemikirannya Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasannya Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan wasiat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kekhilafahan yang kemudian direbut sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada kedustaan-kedustaan baru atau lama yang ada di kalangan Syiah yang didustakan sendiri oleh tokohnya mereka yang mereka lulukan, bukan tokohnya mereka, hanya mereka lulukan. Ali bin Abi Thalib baru berlepas diri dari Syiah Rafidhi. Ali bin Abi Thalib, Waqad bin Abbas, Waqad Muhammad bin Hanafiyah dan yang lain-lainnya dari kalangan Ahlul Bait, mereka semua menjelaskan kepada kaum muslimin, kami tidak pernah mendapatkan kekhususan ilmu atau wasiat atau misalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza syiah. Mereka mengatakan Ali wasi. Ali itu wasiun nabi, yang diwasiatkan oleh Nabi. Hadza kadzib. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Apalagi meyakini bahwasanya Ahlul Bait itu mengetahui perkara gaib. Hadza kufur ya ikhwan. Ini kelompok Syiah yang sangat ekstrim di kalangan mereka. Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Ismailiyah. Ada mewujud sangat banyak di Iran. Nah, sebutkan negaranya supaya kamu tahu. Allahul Musta'an. Apakah boleh mempelajari sifat sholat Nabi dari VCD yang disampaikan oleh Mubarak Pemualim yang membahas kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah? Mubarak Pemualim Irsyadi. Tamam? Mubarak Pemualim Irsyadi. Ngapain kamu VCD barang ini? Baca terjemahan sifat sholat Nabi. Warak sudah. Hah? Ayo, sifat sholat Nabi. Baca terjemahannya. Kalau gak bisa baca kitabnya. Kalau bisa baca kitabnya, langsung baca sifat sholat Nabi yang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Warak kan. Apa? Pak Ma'alim ini. Allah mesti. Tolong dijelaskan bagaimana batasan dari seseorang yang bisa disebut sebagai ahli bid'ah. Baik, ahlul bid'ah kismani. Ahlul bid'ah itu dibagi dua oleh para ulama. Pentolan dan kerucu. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Antisam. Yang dimaksud dengan pentolannya itu ialah seseorang yang membuat kebid'ahan itu sendiri. Dialah orang yang membikinnya, pencetus idenya. Apa bahasa yang lainnya? Penggagasnya. Yang melahirkan bid'ah tadi. Rajul hadza. Yang kemudian dia dakwahkan kepada masyarakat. Dikuatkan dengan argumentasi-argumentasi. Dalil-dalil. Paham? Ada isi misalnya. Fahadha mubtadi' orang ini ialah ahlul bid'ah. Paham ya? Ada pentolan. Pentolan hadza ikhwan. Misalkan seperti penggagas pemikiran Jahmiyah. Ja'ad bin Dirham ya ikhwan. Hadza mubtadi' dhal. Ada pun Jam bin Sufwan itu penyebarnya. Hadza kerucu. Nanti akan disebutkan. Sehingga masyhur dari Jam bin Sufwan nama Jahmiyah. Ja'ad bin Dirham pencetus pemikiran Jahmiyah yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Hadza mubtadi'. Bahkan ada sebagian para ulama yang mengkafirkannya. Seperti lagi yang lainnya. Tamam? Seperti pencetus kelompok jamaah kompor. Tahu jamaah kompor ya? Yang bawa kompor sana kemari itu loh. Pencetusnya ialah jagoan mimpi dari India. Muhammad Ilyas. Dengan mimpinya kemudian dia membuat firqah sufiyah baru yang namanya jamaah kompor. Mereka menamakan dirinya sebagai tabligh. pencetusnya hada mubtadi'. Tamam? Sebab dia mendakwahkannya, menyebarkannya, membuat dalilnya, membelanya, ila akhirih. Paham? Seperti pula contohnya pencetus bid'atun ikhwaniyah. Pencetus bid'ah pemikiran ikhwanul muflisin. Pencetusnya ialah ahli bangunan dari Mesir. Nah, namanya juga Hasan Al-Banna. Hasan itu bagus, Al-Banna itu Banna adalah tukang bangunan yang ahli. Ayuh. Maka ahli membangun kelompok sesat yang namanya Ikhwanul Muflisin ini, yang sesungguhnya dasar fondasi bangunannya dari pemikiran kebatinan Hasofi, Sufi kebatinan Al-Banna itu. Makanya klop dengan jamaah kompor. Enggak ada permasalahan karena mereka. Hal pencetusnya ada yang kemudian menyebarkan bid'ah Ikhwanul Muflisin tadi. Hada mubtadi. Wakala contoh-contoh yang lainnya. Kawin diri. Ada pun yang kerucu. Ini dirinci. Yang kerucu ini maksudnya yang bebeknya ya. Dirinci. Kalau kerucu ini tadi kemudian menjadi pembela kebid'ahan pencetusnya, dia membela-belanya, mencari-carikan dalilnya, argumentasinya, tambahi lagi argumentasi yang lain untuk menguatkan argumentasi pencetusnya, didakwahkan bid'ah tadi itu ila akhirih, sampai menjadi tokoh dalam bid'ah tadi itu. Pentolan yang kerucu tadi. Hadza juga masuk dalam bab ahlul bid'ah juga. Saya paham ini ya. Hadza. Ada pun kerucu yang gak ngerti apa-apa, baru ikut-ikutan saja masuk ke kelompok kompor, ke kelompok bunglon, kadang hijau, kadang abang, kadang kuning, ikhwanul muflisin hadza. Tamam? Itu tidak bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Tidak bisa ya ikhwan, bisa dipahami. Sebab mereka itu ialah orang yang ikut-ikut saja, tidak ngerti apa-apa. Mereka-mereka yang harus didakwai ya ikhwan, dijelaskan sebagai rupa kepada mereka, saya ngerti bahwasanya yang kamu pegangi sekarang itu ialah perkara yang baru, yang tidak ada di zamannya para sahabat, wala para tabi'in, wala para tabi'in. Adanya di Mesir, beberapa puluh tahun yang lalu, yang mendirikannya ahli bangunan dari Mesir. Wah, pemikirannya, membangun dasarnya pemikiran Sufi Hasofi, artinya Sufi Hasofi itu aliran kebatinan. Allahul Musta'an, dasar fondasinya dure sekarang ini ialah siasah. Apa kata ikhwan itu pun saya ingatkan untuk memvonis seseorang sebagai ahlul bid'ah. Selain pencetus, sama pencetusnya wabah, ittifaq. Yang kerucu tadi itu, yang mendakwakan bid'ah pencetusnya ila akhirih, untuk difonis langsung sebagai ahlul bid'ah, fulan bin fulan, mubtadi' dhal, ahlul bid'ah yang sesat, atau yang semisalnya dengan namanya, itu harus dengan persyaratan-persyaratan, harus diletakkan hujjah atas dia, ila akhirih. Ha, kata ya. Jadi paham ya? Enggak sembarangan. Sehingga dari sini para bidin azakumullah, tidak mesti setiap orang yang jatuh dalam kebid'ahan dikatakan sebagai ahli bid'ah. Dikatakan dia pelaku bid'ah, tetapi belum tentu difonis langsung sebagai ahli bid'ah. Ada pun masalah muamalah, masalah mensikapi ahli bid'ah untuk pencetusnya dan kerucu yang kemudian menjadi tokohnya, ya wis, nafsi-nafsi. Disikapi dengan sikap yang keras oleh para ulama supaya mereka sadar akan kesalahannya dan supaya kaum muslimin selamat dari bid'ahnya mereka. Dalilnya mana? Dalilnya ialah perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memboikot tiga orang sahabatnya yang mulia yang tidak ikut perang Tabuk selama 50 hari 50 malam. Hadisnya fi sahihain dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Padahal mereka ini ikhwan tidak ikut perang Tabuk bersama Rasul, seorang sahabat yang mulia. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan, khawatir terjangkiti kemunafikan orang ini. Khawatir saja, belum jelas itu. Sudah diboikot oleh beliau, bahkan memerintahkan seluruh sahabatnya untuk memboikot tiga orang ini. Tidak diajak bicara, tidak dikasih salam. Dia ngasih salam, tidak dijawab. Bahkan sampai bertingkat istrinya suruh minggir. Enggak boleh ngajak bicara. Kalau ngasih makan, minggir. Bayangkan, bayangkan. Apa enggak sangar ya? Sampai bertingkat pula istrinya suruh minggir dari rumah tadi itu. Seperti itu, istrinya, istrinya. Minggir. Hai, 50 hari, 50 malam. Apalagi yang sudah nyata-nyata pentolan hara, wakrojo yang juga merupakan pentolan juga. Sikat. Mamam, mam, pentolane pentul. Hah, dikasih. Kasih pendungane Bima. Supaya orang paham, ada orang yang menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW, dan supaya kaum muslimin yang lainnya sadar akan bahayanya mereka. Mahfum? Aywa. Adapun, ikhwan. Adapun orang-orang yang tadi itu, rujuk-rujuk bebek tadi, tidak ada apa-apa yang masuk, masuk begitu hal-hal, mereka ini, ikhwan, harus lebih disabari, dilembuti, tamam? Didakwai dengan cara yang baik, sampaikan kepada mereka ayat atau hadis, atau keterangan para imam supaya mereka paham. Kalau kemudian menunjukkan penolakannya, penentangannya, bela-bela ustadznya, bela-bela gurunya, bela-bela golongannya, es melu gurumu sana. Jangan diurusi. Jadi paham ini, dibedakan antara mensikapi orang-orang yang masuk di dalam mereka dengan pentolan-pentolannya. Ama pentolannya dikasih gobangnya Bima. Tetapi kalau kerucut-kerucutnya, maka disabari ya ikhwan, didakwai dengan cara yang baik. Mafhum? Mafhum. Ini semuanya ikhwan, prinsip Islam yang agung. Bahkan para ulama kita dalam menulis kitab-kitab yang agung pula dalam bab-bab yang seperti ini. Dengan dasar hadis Ka'ab bin Malik tadi, perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Baik, dikatakan bahwasanya untuk menyembuhkan hati ada obat, ada dokternya, ada yang diobati. Jadi ada ilmunya, ada pengajarnya, ada tolabul ilminya. Bagaimana kalau tolabul ilmi tadi itu? Sangat semangat belajar, tetapi pengajarnya itu, ilmu yang dia miliki tidak menunjang. Apakah kemudian si mat'u tadi masih bisa meroleh keimanan yang sempurna? Amal iman itu tidak hanya semata-mata ilmu, tidak semata-mata mengilmui sesuatu, tetapi yang namanya keimanan itu menjadi tebal kalau ilmu tadi itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalau kamu tanyakan semata-mata apakah memungkinkan bisa mendapatkan iman yang sempurna, insya Allah dengan cara kamu belajar kepada orang tadi, ya walaupun tidak alim kabir, bukan syekhun kabir, ya Allah disampaikan sama dia ayat atau hadis, bacakan buku-buku para ulama, wa ila akhirihi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, oh insyaallah ta'ala akan menambah keimanan, walaupun tidak sempurna. Sempurnanya iman susah ya ikhwan, aliman yazidu wa yanqus. Artinya ikhwan nabiyina azakumullah, dinasihatkan untuk orang-orang yang mengajari orang lain untuk kemudian memperdalam ilmu agamanya dengan sebaik-baiknya pula, dan tidak disyaratkannya ikhwan harus menjadi syekh terlebih dahulu baru kemudian mengajar, lah. Tapi sampaikan sebagaimana dia mampu. Apa ada pun yang dia enggak tahu, maka dikatakan Allahu a'lamu bissawab. Ada nasihat untuk kalian. Salam, tentunya kalau ini yang bertanya ya para wanita, para akhwat. Nasihatnya ialah supaya kalian wahai para akhwat bersemangat untuk belajar ilmu agama ini, khususnya kalian, sebab kalian itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang agama dan kurang akalnya, dengan nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, juga kalian ialah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang Allahul Musta'an ditakdirkan termasuk penghuni neraka yang paling banyak sebagaimana yang diberitakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uritun nara wa raaitu aktsar ahli an-nisa. Saya pernah diperlihatkan neraka dan saya melihat mayoritasnya ialah para wanita. Disebabkan karena mereka mengkufuri kebaikan sang suami, dikarenakan mereka terlalu banyak melaknat ila akhirih. Itu semuanya dikarenakan kejahilan mereka tentang agama, maka yang dinasihatkan ialah taqwallah, semuanya harus bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dinasihatkan supaya memperbanyak mengkaji, menggali, mempelajari, menghafal ilmu agama dari sumber yang aslinya Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para ulama kita. Tamam, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bertanya perkara-perkara yang dipahami, wahakadza, menjauhkan diri dari fitnah, dari syubhat, dan berteman dengan orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik, yang di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahul musta'an. Sadan. Ayo biar. Karena sudah ada naktafi dahulu insyaAllah. Adapun yang sekian banyaknya ini, pada waktu yang lainnya aja insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.